curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha. 104,2 Yes Radio. Kebangan Cilacap. Adalah ya ketemu maning karonyo kaki sami de nang aring curan mor curan perasaan dan umur dan iki kudu bareng ngaturaken sugeng guyang guyu kangen panjenengan sing jane pada siap dadi dual tengah iki ya. Lagi ana cerita Kang Yu, ana cerita tentang bocah lanang kelas 3 SD. Sekolahe nang aring SD Permolok. Jenengane Davijan. Ya wis ta. Davijan ke ceritanya di perantara ramanya kon moto kopi. Kayak apa Davijan luar moto kopi tini ke Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke moto kopian bener apa untuk kene? Paul Manuk. Ya foto kopian, ya ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya, cenon, foto kopi, cenon. Ya, ya, ya, ya, kok pernah kayong jana, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bayi, ya, berisik temennya gue, ya, bayi, patah-patah celorek. Ya, anak kenyong, ya, anak kenyong, ya, anak kenyong, ya. Gue di mana anak nikah kape? Anak kenyong kape di mana, apa? Oh, ya, ya, ya, ya, nyong paham. Rika gue pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawai anak sijit fotokopi anak lima kayak gue ya. Gak anak kenyong kabeh. Lu nih gawe ping lima. Kok kenapa kok anak-anak kok kenapa kok ya sembarangan kok lumung jajal. Kayak anak kenyong kabeh ke lima nih kayak. Kayak anak kenyong kabeh ke lima nih kayak nyong digawe ping lima. Bojone nyong dibabaran ping lima. Nah rumah sakit umum kabeh kayak maring dokter kabeh nyong dibabaran. Kan bener ngomong bener si sopan jajal. Anak buset fotokopi seru kira kabeh kan lu ngomong ya. Oh ya ya ya ya ya ya. Oh jago, kafe sini fotokopi dari lima buah. Orang gak ngerbisa nyotak pesan baik, gue anaknya fotokopi diperbesar. Apa yang anak? Fotokopi, wah, kira mana nyor mangkat maring samsat kan, bayar pajak motor. Jaluk tolong marinya fotokopi kena KTP, STNK, karo STTB. Ini pajak motor STTB, BPKB, bong. Wah, habis ganti ya, ya. Ya, semoga nyor fotokopi gue lah. Bila, kek. Dari pira, terima dari takon pira Rika. Nah Rika mau baku nek, Rika mau pulang fotokopi nek. Ngerti regane ya Rika. Eh, Rai cumplung. Nyong takon lu regane. Nyong orang takon regane nyong ke. Nyong takon ke fotokopi pira lembar. Arep di fotokopi pira lembar. Ya ya ya. Si baik. STNK-nya si C. STTB-nya selembar. BPKB. STTB-STTB Rika. Oh iya ting BPKB. Nek. Aja telepon nama di kulkas, aja telepon nama di kulkas kok terus kabeh gue. Aja telepon nama di kulkas kok terus kabeh. Lho sing telepon nama di kulkas apa? Lah gue Rika. Eh aja telepon nama di kulkas. Aja telepon nama di kulkas, Dek. Lah gue mau telepon aduh aja telepon nama di kulkas. Iya mesin fotokopi, Mir. Iya mesin fotokopi di kulkas. Oh Allah, kan. Bocar gede di sesuai nang putaran buka iki gue kasih gue. Mesin fotokopi ya di kulkas odo. Ya mungkin foto kopi ya, cakku kulkas ya, bis. Wis ya, telung ngewu kabeh. Pira? Telung ngewu. Dene ngarang temen telung ngewu, ane telung bartok sing telung ngewu larang temen. Oke, kematane mendelik ya, selalu kematane mendelik ya, telung nang mesin foto kopi nyong ke. Eh, si anak bandrole. Bandrol selikur juta, bandrol mesin foto kopi nyong selikur juta. Regane selikur juta, pokok biar telung ngewu kok ya. Kalau jadi ngomong larangan ke, jadi bandingnya kalau ada mesin fotokopi nyong, selikur juta. Kau anak gelbayar ya, telung ewu, kau anak gelbayar ya, kakak anaknya. Disalin sama anaknya, kakak harus bopo ini, kakak harus bopo ini, kakak anaknya. Atau pengen ramamu ya, gambar-gambarnya senggak, gambar-gambarnya kakak anak. Mana fotokopian kau enak bagian banyak yang nyangan kau eh. Ya wis, ya nye. Mang ewu, jujur, 2500. Jujurnya 2000. Maka yang bayar parkir 500 nang arepan kae. Kau beda kue kang, kaya sih tukang parkir kaya di nyong, terus ini beda kaya, harusnya dredemek. Oh alah, kau harus cepat juga kepriwe kue caraan nih, Jan. Kakaknya dari tukang fotokopi, adiknya dari tukang parkir, wuuuh. Aduh. paruan dekat jan. Orang sugi kepribe, kata kulkas enak telu-teluan barang. Kulkas, kau mesin foto kopi. Ya tinggal kelalai mana. Ya wis, kau telu-telu yang nara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Kok anu ada kur bayar pajak motor gue orang kutu ngaku ijazah kan ngomongin mana? Nyapa orang motokopi maning? Nyapa orang motokopi maning kan? Nyapa orang motokopi maning? Dari kenapa? Tunggu es. Mereka bakul es kan bok? Bakul es kepime ke tulisannya dideleng aja lah. Jangan. Cenon, fotokopi cenon. Lah gua anak kulkas telu-teluan. Ki untuk kulkas. Ki mesin fotokopi. Oke, kondisi gue lah ini mandan mingkam sini jajal. Mandan mingkam sini. Ki sing ngguna kesu kenyong, sing udah mangkel kenyong, sing udah ora terima kenyong. Oe pancen udah jadi tukang fotokopi ora beres. Ki aslinya di aslinya ya. Aslinya di jari ya. Aslinya di aslinya. Oh, dadi kok nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo ngasing tawuran karo gonggoman nyong apa, hah? Nyong ke wong Nusa Kambangan, apa? Nyong ke wong Nusa Kambangan. Jadi ini harus macam-macam maring nyong. Orang macam-macam maring nyong. Macam sebelah nih karena kene. Nyong takon bisa maring ya. Aslinya dia. Oh, isi orang kamu baik. Nusa Kambangan. Nek kowe pancen ra oleh terima karo perlakuane nyong, ora terima karo omongane nyong kene. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendiri kowe kene. Orang ngadepin nyong karo bala-balanya nyong nang Nusa Kambangan. Aslinya Nusa Kambangan. Oh, pancen kok ya. Kurang ajar kok ya. Kelakuan gorok nang dulu nang kamus. Bisa nang nyong takon. Aslinya di. Nusa Kambangan, apa? Nusa Kambangan. Nyong orang takon aslimu kan di. Nyong orang takon kok yang kamu di. Ke KTP, STNK, karo BPKB aslinya sing di. Nyong fotokopi nangke ini bayi digawali fotokopi anak dong. Aslinya udah digawak marah gue. Orang mikir gue ya. Kakak mau dukur kantor samsat bolak balik. Wis dimungsuin tank bensin bilang gendul baik. Barang gue tulung anak orang diterima surat-suratnya nyong. Gara-gara aslinya udah digawak, gara-gara aslinya nariknya diumpet akan. Tukang fotokopi kayak gue carane kayak gue ya. Ngumet-ngumet nasinya asli kayak gue ya. Ngumet-ngumet dokumen sing asli kayak gue ya. Tadi ringnya pas mau tahu aslinya dia nu asli anu deh fotokopi karo BPKB ini dan STNK ya. Ujar kota kau aslinya yang nanti. Gorok pak guru nak takut kamu soai. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.